Boleh tidak sholat sunat syukrul wudhu sebelum sholat maghrib karena waktu itu ada haram sholat? Gimana sebelum maghrib haram sholat? Ini mesti menurut orang bingung. Ada orang mengatakan qabliyah maghrib tidak ada, katanya bid'ah, nggak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, nggak ada hadisnya qabliyah maghrib nggak ada, qabliyah Jumat juga bid'ah, qabliyah Aisyah bid'ah, terus yang sunnah itu kayak apa? Hadisnya banyak tentang qabliyah maghrib. Ada satu riwayat sahih, Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Ma min mafrudatin ila wa baina yadayha nafilatul liman syaa. Tidak ada salat fardu kecuali diberi pendahuluan salat. Sama setelahnya salat kecuali dikecualikan. Ma baina kulli adzainaini nafilatul liman syaa, setiap ada dua adzan mesti ada salat sunatnya. Dua adzan itu antara qomat dengan adzan. Jadi setelah adzan, sebelum qomat itu ada salat sunnah, semua salat fardu. Ini adalah hujah sangat jelas. Makanya itu dikatakan salat sunnah qabliyal maghrib itu ada, cuman tidak dikukuhkan. Ada tapi tidak dikukuhkan. Kalau ada yang mengatakan haram itu unik. Kalau memang ba'dal asar ya ada hujahnya. Pengecualian sholat habis asar tidak diperkenankan, tapi itu pun tidak semua sholat. Sholat habis subuh tidak diperkenankan. Sholat yang enggak boleh habis asar sama habis subuh cuma dua sholat. Semuanya adalah boleh. Semua sholat sunnah dilakukan setelah asar sama setelah subuh, kecuali sholat yang satu, sholat sunat mutlak. Sholat enggak pakai nama Allahu Akbar itu haram setelah subuh sama setelah asar. Yang kedua, sholat yang sebabnya itu mutaakhir nanti, mau istikharah, sholat hajat, ya. Tapi kalau sebabnya sudah dahulu, nggak apa-apa. Habis wudhu, pengen sholat syukur wudhu, pengen sholat wudhu, sholat sunnah wudhu. Biarpun kita sudah sholat asar, habis sholat asar ke kamar kecil ya, wudhu. Habis kamar kecil wudhu, disunatkan tetap sholat sunnah. Sebab-sebabnya sholat sunat mendahului. Nah ini. Kadang-kadang orang kita ini gara-gara kitab Safinatun Najah saja ada lima waktu yang diharamkan sholat, habis maghrib, habis ini, habis subuh, habis asar, sehingga mutlak dipukul rata semua sholat haram. Ini kan karena ngantuk itu waktu belajar. Yang haram cuma dua, semuanya adalah boleh. Sholat qadha di situ boleh, qabliyah asar yang diakhirkan ke situ boleh, apalagi sholat sunat di kodok di situ boleh. Pokoknya jangan sholat sunat mutlak sama sholat sunat yang sebabnya dahulu. Insyaallah waktunya sudah kelewat sekali. Jadi boleh ya, sholat sunat ini adalah boleh. Sholat fajar sama dengan sunat sholat qabliyah subuh. Ya sama ya. Sholat sunnah fajar, qoblal fajar, sholat itu sama dengan qabliyah subuh. Ini adalah sholat fajar atau yang disebut dengan qabliyah subuh.